بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan di antaranya adalah duduknya kita di majelis ini, di masjid ini, untuk talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Adapun pembahasan kita masih terkait dengan yang sebelumnya, yaitu hukum-hukum seputar pernikahan. Telah kita bahas beberapa kesempatan yang lalu, beberapa hal yang terkait dengan hukum-hukum pernikahan, sampai pada pembahasan beberapa bentuk pernikahan yang dilarang oleh syariat. Di antaranya di sini ada nikahuz zaniyah awil musyrikah, yaitu dilarangnya menikahi seorang wanita pezina, pelacur atau pezina atau musyrikah, wanita musyrikah. Wanita musyrikah yang dimaksud yakni selain Yahudi atau Nasrani, mereka disebut Ahlul Kitab. Walaupun mereka ada unsur kesyirikannya, tapi mereka disebut Ahlul Kitab, punya hukum yang khusus. Selain mereka dari Muslimin, maka mereka disebut musyrikah. Apakah agamanya seperti agama-agama nenek moyang, animisme, dinamisme, atau agama-agama lain selain Islam dan Yahudi Nasrani. Ikhwani fiddin rahimakumullah, telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nur ayat yang ketiga. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hal ini, hukum seputar menikahi seorang wanita pezina atau musyrikah. Disebutkan dalam ayat itu, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Az-zaniyatu, seorang wanita pezina, la yankihuha, tidak menikahinya kecuali zanin au musyrik, laki-laki pezina pula, au musyrik, atau laki-laki yang musyrik. Ini terkait dengan menikahi pezina. Adapun terkait dengan musyrikah disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna." Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah, wanita-wanita yang musyrik, hatta yu'minna, sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh seorang budak wanita masih lebih baik daripada wanita yang musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun wanita musyrik itu menakjubkan kalian. Ya, mungkin penampilannya menakjubkan, tapi dia musyrik. Masih lebih baik budak wanita yang muslimah daripada wanita yang musyrik. Nah, dari dua ayat tersebut, dalam surat An-Nur dan surat Al-Baqarah, maka jelas wanita pezina atau musyrikah dilarang untuk dinikahi oleh seorang muslim. Disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr, anna rajulan minal muslimin ista'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin yuqalu laha Ummu Mahzul wa kanat tusafih. Seorang lelaki dari kaum muslimin minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi seorang wanita yang disebut dengan Ummu Mahzul, dipanggil dengan Ummu Mahzul. Tapi ini wanita tusafih, wanita yang biasa berbuat zina. Wa tashtarit lahu an tunfiqa alaih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a alaihi, membacakan kepada sahabat itu firman Allah pada surat An-Nur ayat yang ketiga tadi, az-zaniatu la yankihuha illa zalin au musyrik. Seorang wanita berzina tidak menikahinya kecuali laki-laki berzina pula atau musyrik. Akhirnya sahabat itu tidak melakukan. Sahabat itu akhirnya mengerti, memahami hukum wanita menikahi wanita tersebut. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi, dan dihasankan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Ibnu Amr juga, bahwa seorang sahabat bernama Marthat bin Abi Marthat Al-Wanawi, kana yahmilu al-usara bi Makkah. Marthat membawa tawanan-tawanan perang di Makkah. Kemudian di Makkah dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini bernama Anaq, yang dulu pernah ia berteman dengan wanita itu, kenal dengan wanita tersebut. Tapi ternyata wanita itu adalah wanita pelacur. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ankihu anaqan. Wahai Rasulullah, bolehkah saya menikahi Anaq? Qal, فسكت عني فنزلت الآية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya bertanya kepada beliau tentang menikahi wanita tersebut, maka beliau terdiam. Kemudian turunlah ayat surat An-Nur ayat yang ketiga. Fada'ani wa qara'aha 'alayya wa qala la tankihha. Beliau memanggil saya dan membacakan ayat itu kepada saya lalu mengatakan la tankihha. Jangan kamu menikahi wanita tersebut. Nah, jadi dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca tadi jelas terlarangnya menikahi wanita pezina. Ya. Ayat yang kita baca menunjukkan larangan yang jelas. Allah Azza wa Jalla menyebut seorang yang menikahi wanita pezina, ya dia wanita lelaki pezina juga, atau dia musyrik. Artinya kalau seorang yang mukmin, seorang yang taat kepada Allah, ya tidak menikahi wanita seperti itu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan والعكس لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل دون المرأة. Begitu pula sebaliknya. Artinya seorang wanita yang baik tidak boleh dan jangan mau kalau mau dinikahi oleh seorang lelaki yang musyrik atau lelaki yang dia pezina juga. Ya. Bila diketahui si laki-laki keadaannya seperti itu, maka seorang wanita jangan mau, tidak boleh, haram kalau dia tetap melaksanakan pernikahan dengan lelaki seperti itu. Kecuali mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang musyrik menjadi muslim, yang dulu pezina bertaubat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, setelah menjadi orang yang saleh, salihah, baru diperbolehkan. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk yang dilarang dalam bab pernikahan adalah menikahi saudara sepersusuan. Ini sudah sedikit banyak kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Nah, di sini ditegaskan lagi bahwa saudara sepersusuan tidak boleh dinikahi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yahrumu minar radha' ma yahrum minar rahim, menjadi haram disebabkan karena persusuan seperti menjadi haramnya karena rahim, hubungan nasab. Sehingga mereka dalam bab ini seperti saudara senasab. Oleh karenanya ketika dulu pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki menikahi seorang wanita. Telah berjalan sekian waktu, hubungan kekeluargaan antara mereka. Ternyata suatu saat ada seorang wanita mengatakan, dulu saya menyusui kalian berdua. Nah, wanita ini mengaku bahwa pernah menyusui si laki-laki dan pernah juga menyusui si wanita tersebut tadi. Akhirnya tentu mereka sangat bingung dengan kondisi ini. Nah, datanglah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan apa yang diberitakan kepada si wanita itu. Ya Rasulullah, datang kepada kami seorang wanita mengatakan begini dan begini. Akhirnya Nabi mengatakan, nah, sudah terucap dari wanita itu, dia yang lebih mengerti. Yakni dia lebih mengerti tentang kalian. Persaksiannya diterima. Sehingga atas dasar itu kalian mesti berpisah. Nah, itu inti dari apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mesti berpisah walaupun sudah berlangsung sekian waktu, tapi karena mereka ternyata saudara sepersusuan. Akhirnya dipisah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis-hadis yang seperti ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dari Ali radhiyallahu an, terdapat juga riwayat-riwayat yang lain yang semakna, ya. Ada yang dari Ibnu Abbas dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, intinya sama, bahwa saudara sepersusuan tidak boleh di nikahi. Kemudian kita ingatkan lagi bahwa seseorang bisa menjadi saudara sepersusuan ketika dia telah menyusu 5 kali. Ya. 5 kali. Masing-masing dari 5 itu adalah menyusu dengan kenyang, ya. Ketika dia menyusu dalam satu majelis kenyang, ini berarti 1. Lain waktu menyusu lagi kenyang 2 sampai 5 kali. Nah, ini telah menjadi saudara sepersusuan. Kalau baru 4 kali belum, itu masih belum jadi mahram, ya. Qala ahlul ilm wal muharramat minar radha'i 7. Para ulama memperinci. Jadi wanita-wanita yang diharamkan disebabkan susuan itu ada 7. Al-um, ibu, ibu susuan. Wal-ukht, saudara sepersusuan. Wal-bint, anak. Wal ammah, bibi. Wal khalah, ammah, bibi dari yang laki-laki. Wal khalah, bibi dari yang perempuan, dari pihak ibu. Wa bintil akh, anak perempuan saudara lelaki. Wa bintil ukht, anak perempuan saudara wanita. Nah, ini yang diharamkan disebabkan nasab. Jadi hubungan susuan ini menjalin hubungan kemahraman seperti nasab. Ya. Bahkan seperti yang kita baca tadi, bukan si wanita itu saja yang sepersusuan yang menjadi haram, termasuk apa? Ibunya dia, saudaranya dia, dan dan seterusnya seperti yang kita baca pada penjelasan tadi, 7 golongan. Sepertinya kita pernah membahas pada kesempatan yang sebelumnya tentang ini. Ya, mungkin lebih jelas bisa dirujuk kembali pada beberapa pertemuan yang lalu. Ya, saya pernah kita bahas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat catatan yang sebelumnya atau rekaman yang sebelumnya, ya, tentang 7 golongan ini, supaya tidak keliru, karena ini masih global sekali. Bisa dilihat kembali pada penjelasan yang lalu. Kemudian selanjutnya, wa amma kaunuhu yahrumul jam'u minal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha. Berikutnya, termasuk pernikahan yang dilarang adalah menggabung antara 2 orang wanita yang bersaudara. Dalam arti seorang yang menikahi 2 wanita, maka tidak boleh 2 wanita itu adalah wanita yang bersaudara. Ya. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan tentang ini. Adapun dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman pada surat An-Nisa, wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Ya, wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Dan kalian menggabung antara 2 orang yang bersaudara illa ma qad salaf, kecuali yang telah lewat. Artinya dulu pernah, ya sudah, yang dulu kemudian tinggalkan. Ya, yang dulu belum tahu hukum, setelah tahu hukum tinggalkan itu. Illa ma qad salaf. Adapun setelah tahu hukum maka tidak boleh. Hal ini disebutkan pada surat An-Nisa ayat yang ke-23, ya, 23. Ya. Kemudian juga termasuk yang dilarang menggabung antara seorang wanita dengan bibinya ketika dia menikah lebih dari 1. Tidak boleh dia nikahi seorang wanita dengan bibinya, baik bibik dari bapaknya, saudara bapak, atau bibik saudara ibu, ya. Karena semuanya kalau bahasa kita bibik, ya, itu bibik saya, tapi itu saudara bapak. Itu bibik saya, itu saudara ibu. Kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau bibik dari saudara bapak kita namanya ammah. Kalau bibik dari saudara ibu kita namanya khalah. Nah, dilarang seorang menikahi seorang wanita dan menikahi juga bibinya. Yakni dia poligami, ya, ta'addud, poligami. Tapi 2 wanita yang bersaudara atau tadi, ya, seorang wanita dengan bibinya. Hal ini dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu an, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang antunkahal mar'atu ala ammatiha au khalatiha. Nabi melarang seorang wanita dinikahi bersama bibinya, baik dari saudara bapaknya atau saudara ibunya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad hakat Tirmidzi al-man'a min dzalik an 'ammati ahli al-'ilm wala wa qala la na'lamu bainahum ikhtilaf fi dzalik. At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan ulama-ulama mengatakan hal itu terlarang dan tidak kami dapati ada perbedaan di antara ulama tentang hal ini. Jadi ini sepakat para ulama karena memang hadis Nabi SAW jelas. Adapun hikmahnya kenapa kok dilarang? Sebagian ulama mengatakan ini bisa menyebabkan putusnya hubungan silaturahmi. Karena mungkin yang namanya wanita saling cemburu. Ya. Akhirnya karena kecemburuan hubungan silaturahmi mereka putus. Padahal sebelumnya mereka orang yang saling bersaudara, menyambung silaturahmi. Nah, itu di antara hikmahnya. Tapi mungkin ada hikmah-hikmah yang lain, wallahu alam. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut. Kemudian termasuk pernikahan yang dilarang adalah tahrim ma zada 'alal 'adadil mubah. Haramnya menikahi lebih dari jumlah yang dibolehkan dalam syariat. Yakni melebihi 4. Karena syariat masih membolehkan seorang menikahi sampai 4 istri. Ya, berpoligami menikahi sampai 4 istri masih boleh. Tentunya dengan aturan-aturannya, ya. Syarat-syaratnya, adab-adabnya, kewajiban-kewajibannya, hak-hak masing-masing. Nah, dengan segala aturan yang diajarkan dalam Islam. Di antaranya bab keadilan. Kalau sampai tidak adil maka akan datang di hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring. Ya. Nah, dan tentu perincian bab ini cukup banyak ya. Tapi yang kita bahas sekarang adalah tentang haramnya menikahi lebih dari jumlah tersebut. Nah, kita sedang bicara tentang pernikahan-pernikahan yang haram. Dulu disebutkan bahwa seorang bernama Qais ibn al-Harith, dia mengatakan, aslamtu wa indi thamanu niswah. Saya masuk Islam dalam keadaan saya punya 8 istri. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu dzalik. Maka saya datang kepada Rasulullah, saya pun bercerita, saya punya 8 istri. Faqala, maka Nabi katakan, ikhtar minhunna arba'an. Pilihlah dari 8 istri itu 4 saja. Tidak boleh melebihi 4. Ya. Nah, jadi itulah bilangan yang paling banyak untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya kekhususan hukum. Selain Nabi tidak boleh. 4 itu paling banyak. Riwayat Abu Dawud dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, tersebut di dalam ayat surat An-Nisa ayat yang ketiga ya. Disebutkan tentang ayat tentang masalah ini ya. Fankihu ma taaba lakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba'. Fankihu, maka nikahilah. Ma taaba lakum, yakni yang cocok bagi kalian, yang baik bagi kalian dari kaum wanita, matsna ya, dua-dua, artinya masing-masing kalian boleh nikah dua, bulan dua, bulan dua boleh. Tulat atau tiga, tiga. Kalian tiga, bulan tiga, bulan tiga boleh. Auruba atau empat, empat. Ya. Kalian empat, bulan empat. Hanya sampai bilangan empat Allah menyebut. Ya. Maka itu menjadi pembatas, lebih-lebih lagi seperti disebutkan dalam hadis ini. Kemudian sebagian orang memahami dengan pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat tersebut, sehingga dia pahami ayat ini dengan makna bahwa matna wa thulasa wa ruba, artinya 2 ditambah 3 ditambah 4 ya, jadi berapa? 9. Nah, ini pemahaman yang ngacau ya. Pemahaman yang tidak benar. Pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis yang lalu mengatakan kepada sahabat itu yang baru punya 8, belum 9. Nabi katakan, pilihlah 4 dari 8 yang ada. Nah, jadi kalau begitu tidak boleh melebihi 4. Kemudian berikutnya, termasuk pernikahan yang dilarang adalah idza tazawwaja al-'abdu bighairi idzni sayyidihi, seorang budak menikah tanpa izin tuannya. Nah, tapi ini pembahasan yang lebih terkait dengan perbudakan ya. Nah, zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, yang jelas kalaupun ada maka budak tetap terikat dengan tuannya. Dia tidak boleh sembarangan menikah, dia mesti menikah dengan izin tuannya. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, permasalahan berikutnya adalah adanya suatu aib pada salah satu dari pasangan tersebut. Nah, ini mungkin terjadi, seorang menikah ternyata ada aib yang cukup berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Misalnya salah satu dari keduanya ternyata ada gangguan jiwa. Nah, dia belum tahu ketika itu. Setelah menikah baru tahu ternyata terkadang senyum sendiri. Misalnya. Nah, ini ada apa? Nah, ternyata ada gangguan jiwa. Atau misalnya dicontohkan oleh ulama ternyata ada sopa ya, kulitnya belang di dalam, nggak kelihatan, baru tahu. Atau misalnya pihak lelaki ya, maaf saja, misalnya imputan ya, ini perlu disebutkan contoh karena ini bab penting ya. Nah, aib yang seperti itu yang kita sebutkan dan itu disebutkan oleh para ulama sebagai contoh-contoh, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan berkeluarga. Maka ini ada hukum khusus terkait dengan hal ini, yaitu bolehnya dibatalkan suatu pernikahan bila ternyata ada aib-aib seperti itu. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat di sini, Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan hadis dari Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab. Ya. Dan ini hadis wallahu alam sahihnya, yang jelas ulama mengatakan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bab ini cukup panjang dalam kitabnya Zadul Ma'ad, sehingga beliau mengatakan bahwa aib dalam bab pernikahan seperti ini melebihi aib dalam bab jual beli. Ya. Aib dalam bab jual beli, seorang yang jual beli kemudian ternyata ada aibnya pada barang yang dia beli, dia berhak untuk apa? Untuk mengembalikan. Ya, itu disebut dengan khiyaru al-aib. Hak memilih disebabkan adanya aib. Hak memilih untuk rela dengan aib yang ada atau tidak rela sehingga mengembalikannya. Nah, ini dalam jual beli. Tentu dalam bab pernikahan lebih daripada itu. Dari sisi kalau memang ada aib, maka pernikahan pun boleh dibatalkan. Cuma di sini tentu bab aib tidak sembarangan mengklaim aib, ya. Kalau sembarangan mengklaim aib, akhirnya masing-masing orang bisa mengklaimnya, kemudian rusak rumah tangga umat akhirnya. Sedang marah, oh ada aib, yuk cerai, selesai. Akhirnya kacau kehidupan berumah tangga. Nah, di sini mesti kita kembalikan kepada penjelasan para ulama. Aib yang dimaksud di antara yang dicontohkan ulama seperti yang tadi kita sebutkan itu di antara aib-aib yang cukup berbahaya dalam kehidupan berumah tangga, walaupun bukan hanya itu. Kemudian hal yang lain diingatkan oleh para ulama di antaranya Syekh Fauzan hafizahullah mengatakan bahwa ketika memang ada aib, ya nanti tetap dikembalikan kepada hakim. Nah, dulu misalnya kalau di tempat kita penghulu atau pihak KUA yang mengurusi perkawinan kita, setelah terjadi perkawinan, pernikahan, ada aib yang membuat kehidupan rumah tangga mereka enggak damai, ya, membuat selalu kacau rumah tangga mereka. Seperti yang tadi kita contohkan, memang tujuan daripada rumah tangga akhirnya kurang tercapai. Maka dia laporkan kepada pihak hakim tersebut. Nah, mereka nanti yang menimbang. Kalau memang itu diterima oleh syariat, ya, seperti dijelaskan ulama, aib tersebut memang dalam kategori apa yang disebutkan dalam syariat, maka nanti hakim akan memutuskan boleh dibatalkan pernikahan ini. Dan ini yang mengklaim bukan hanya pihak laki-laki. Kalau laki-laki sih mudah, ya, mau cerai gampang. Nah, tapi seandainya pun pihak perempuan, dan ini bukan cerai, ini fasakh, pembatalan pernikahan. Ya. Mungkin dari pihak wanita mendapati si laki-laki seperti yang tadi disebutkan. Atau mungkin ternyata si laki-laki senang dengan laki-laki. Ada juga yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sehingga si wanita tidak mendapatkan apa yang dia maukan. Ya. Suami selalu menjauhi justru. Karena apa? Karena dia malah sukanya dengan laki-laki. Ini aib besar. Boleh si wanita kemudian mengajukan kepada pihak hakim, menyebutkan tentang aib ini, ya, sehingga dari pihak hakim bisa memutuskan untuk dipisahnya mereka disebabkan itu. Ya. Kemudian para ulama menyebutkan Kalau sampai terjadi hal itu sebelum ada hubungan antara keduanya, maka si laki-laki boleh meminta maharnya kembali. Tapi kalau sudah terjadi hubungan, maka laki-laki tidak boleh meminta maharnya. Nah, ini sebagian yang disebutkan oleh para ulama tentang pembatalan pernikahan disebabkannya aib yang ada pada salah satu dari keduanya. Kemudian berikutnya, masalah berikutnya dalam bab pernikahan ini adalah pernikahan di masa kekafiran. Ya. Apakah itu sah atau tidak? Karena mungkin terjadi pula di zaman ini dan sangat mungkin terjadi sebagaimana terjadi zaman dulu. Kalau zaman dulu mereka musyrikin atau mereka Yahudi Nasrani, kemudian dengar dakwah Islam, kemudian masuk Islam, ya kan? Dalam kondisi sudah berumah tangga, ya, sudah berumah tangga. Apakah mereka mesti menikah ulang atau tidak? Nah, ini kan mungkin pula terjadi di masa sekarang. Ada suatu keluarga non-muslim mendengar Islam, tahu Islam, tertarik dengan Islam, dan akhirnya masuk Islam kedua-duanya. Apakah mereka mesti menikah ulang? Nah, ini masalahnya di sini. Nah, disebutkan oleh para ulama, pernikahan yang terjadi di masa sebelum Islam, kalau mereka berdua masuk Islam, dianggap sah. Mereka tidak perlu lagi mengulang pernikahan tersebut. Ya, dilanjutkan. Itu pernikahan yang dianggap sah dan anak-anak mereka juga dianggap sah. Hal ini pernah terjadi, ya tentunya di zaman Nabi banyak ya. Tapi pernah bahkan putri Nabi sendiri, ya, putri Nabi sendiri yaitu Zainab. Putri Nabi sendiri yaitu Zainab radhiyallahu anha. Beliau menikah dengan seorang yang bernama Abul As. Nah, putri Nabi Zainab tentu mengikut Nabi sebagai seorang muslimah. Kemudian hijrah bersama Nabi. Sekian waktu berikutnya, yaitu 2 tahun berikutnya, si suami datang. Kemudian masuk Islam juga. Datang ke Madinah. Maka Nabi SAW mengembalikan Zainab kepada suaminya dan tidak menikahkan mereka dengan pernikahan yang baru. Ya. Begitu pula ini terjadi pada para sahabat-sahabat yang lain. Sehingga pernikahan yang lalu sudah cukup. Kemudian juga terjadi pada sahabat yang lain, diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat bernama Ghailan Ats-Tsaqafi. Ia masuk Islam, sudah beristri, dan istri-istrinya ikut masuk Islam. Berapa? 10. Ya. Tahtahu asyratu niswah. Dia menikah dengan 10 istri. Masuk Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya untuk memilih 4 dari ke 10 istrinya itu. Nah, dari sini kita ambil hukum yang pertama tadi terkait dengan jumlah, memang maksimal 4. Yang kedua, pernikahan-pernikahan yang lalu dianggap sah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernikahan yang lalu dianggap sah. Hal yang terkait dengan ini adalah bagaimana kalau salah satunya yang masuk Islam. Kalau salah satunya itu suaminya, yang enggak jadi masalah, tinggal saja yang istri. Karena ketika dia tetap dalam keadaan kafir, dia sudah berpisah. Dengan perbedaan agama itu dia berpisah. Ya. Kalau sang suami masuk Islam, si istri tetap kafir. Kecuali kalau ahlul kitab, ini mungkin pembahasannya berbeda. Ya. Dan suami mau menikah lagi juga boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Tapi yang kedua, kalau yang masuk Islam justru istrinya. Istri yang terlebih dulu masuk Islam, suami belum. Dan mungkin tidak masuk Islam. Bagaimana kalau ternyata seperti itu? Maka otomatis juga pisah. Ya. Selama perpisahan tersebut, dia menunggu masa iddah sampai mereka haid. Ya, sampai mereka haid. Ketika mereka haid, maka selesai masa iddah. Ya. Kemudian setelah itu wanita itu boleh menikah lagi dengan orang lain. Selama si suami tidak kembali kepada dia di masa penungguan, sampai selesai masa iddah penungguan, maka sudah otomatis pisah dan wanita itu boleh menikah dengan orang lain. Ya. Tapi kalau wanita itu, yakni si suaminya kembali lagi, kembali kepada dia dalam keadaan muslim, maka bisa disatukan kembali sebagaimana putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Al-As. Disebutkan dalam sebuah riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana idza hajaratil mar'ah min ahli al-harb, dulu ketika seorang wanita dari wanita kafir harbi dia masuk Islam kemudian berhijrah, lam tukhtab hatta tahidha wa tadhur, dia belum dipinang oleh siapapun sampai dia haid kemudian suci. Ya, jadi ini masa penungguannya berarti satu kali haid, tidak seperti masa iddah wanita yang dicerai. Ya, masa iddah wanita yang dicerai itu macam-macam masa iddahnya. Kalau yang tidak hamil masih haid, maka tiga kali haid. Itu masa iddah, masa penungguan bagi wanita yang dicerai. Nah, di sini tidak. Di sini hanya satu kali haid. Tahidhu wa tathur. Dia mengalami haid kemudian suci. Fa idza tahurat halla lahan nikah. Kalau dia sudah suci dari haidnya, maka halal baginya nikah. Boleh menikah. Bagaimana suaminya? Sudah, suaminya tinggal saja. Karena apa? Dia bukan seorang muslim. Ya, dia pisah dengan perbedaan agama tersebut. Wa idza ja'a zawjuha, kalau suaminya datang, qabla an tankih, sebelum wanita itu menikah, ruddat ilaih, maka wanita itu dikembalikan kepada suaminya yang dulu. Ketika dia datang masuk Islam, maka kembalikan kepada suaminya. Ya. Disebutkan pula oleh Az-Zuhri dalam kitab Al-Muwatta, "Walam yablughna anna mar'atan hajarat ila Allah wa rasulihi wa zawjuha kafir muqimun bidaril harb illa farraqat hijratuha bainaha wa baina zawjiha." Tidak sampai berita kepada kami bahwa seseorang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya sementara suaminya masih kafir, tinggal di negeri kekafiran bersama kafir harbi, kecuali hijrahnya wanita tersebut memisahkan antara dia dan suaminya. Illa an yakdima zawjuha muhajiran qabla an tanqadhiya iddatuha, kecuali kalau suaminya itu datang ya sebelum iddahnya habis, dia masuk Islam, datang kepada istrinya, maka disatukan kembali. Ya. Kalau tidak, maka sudah pisah dan dia boleh menikah dengan wanita lelaki yang lainnya. Nah, ini terkait dengan apa hukum pernikahan sebelum Islam. Ya. Dan tentu yang dimaksud di sini betul-betul pernikahan, ya. Kalau sebelumnya tidak ada pernikahan, misalnya ya tiba-tiba ya, seperti sebagian orang kafir ya, berteman kemudian jadi satu rumah, sudah berkeluarga. Ya. Yang seperti ini tidak pernah terjadi apa? Pernikahan. Hanya kumpul saja. Maka seperti ini ya tentu harus menikah. Seandainya mereka dulu kafir kemudian masuk Islam, ya wajib menikah karena sebelumnya enggak pernah menikah. Nah, mereka hanya kumpul saja. Tapi kalau sudah menikah walaupun ala mereka, itu disahkan oleh Islam, ya. Disahkan oleh Islam. Begitu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya kita beralih kepada hukum-hukum yang terkait dengan mahar. Ya. Masih terkait dengan pernikahan dan seputarnya, lebih khusus tentang mahar dalam pernikahan. Qala Asy-Syaukani rahimahullah, Asy-Syaukani mengatakan al-mahru wajibun. Mahar hukumnya wajib dalam pernikahan. Mahar hukumnya wajib. Tidak boleh menikah tanpa mahar. Apa dasarnya bahwa mahar adalah wajib? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Pada surat An-Nisa ayat yang keempat, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikan kepada wanita-wanita itu mahar-mahar mereka sebagai pemberian untuk mereka. Perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk memberikan mahar kepada kaum wanita yang dinikahi sebagai pemberian untuk mereka. Dan untuk mereka di sini yakni untuk wanita itu, yang namanya mahar adalah untuk si wanita tersebut. Kalau untuk mertuanya bukan mahar, ya. Ada kalanya seorang menikah diberi mas kawin, ya, yang diberi mertuanya. Wanitanya enggak dapat kecuali sedikit mungkin. Nah, itu kalau yang ke mertua bukan mahar itu, ya. Bukan mahar. Itu urusan dia dengan calon mertuanya. dalam hukum pernikahan tidak ada sangkut pautnya dengan sah atau tidaknya pernikahan yang diberikan kepada mertua itu atau calon mertuanya. Tapi yang terkait dengan sah atau tidaknya pernikahan adalah mahar yang diberikan kepada si wanita itu. Nah, itu yang disebut mahar dalam syariat. Nah, ini harus dipahami ya, karena mungkin sebagian orang memahami yang penting ada pemberian mas kawin itu sudah mahar. Tidak, ya. Kalau mahar dalam syariat itu diberikan kepada si wanita itu. Masalah kepada mertua mau diberi atau tidak itu antara mereka, ya. Itu hubungan antara mereka sendiri di luar sah atau tidaknya pernikahan. Di dalam surat yang lain Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Ya. Wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Dan tidak mengapa kalian menikahi mereka kalau kalian berikan kepada mereka mahar mereka. Nah, jadi memang menjadi suatu keharusan, menjadi suatu kewajiban memberikan mahar. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan wa tukrahu al-mughalatu fihi. Dan terkait dengan mahar dibenci mahar yang berlebihan. Artinya di sini dibenci ya tercela ya, walaupun tidak haram, walaupun pernikahan tetap sah. Nah, ini terutama di sebagian tempat ya, di sebagian daerah, sebagian negara mahar si wanita sangat mahal sekali. Kalau kita di sini mungkin ya ini biasa saja, sangat terjangkau sekali. Tapi di sebagian daerah mungkin ya seorang mau menikah hampir-hampir menjadi angan-angan. Kenapa? Karena maharnya sekian ratus juta. Sekian ratus juta itu kapan dapat uangnya ya. Mau ngontrak rumah saja sudah sulit. Sekarang mau menikah mesti sekian ratus juta. Nah, ini tentu berdampak buruk pada kehidupan sosial, berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Karena ketika seseorang terhalangi oleh pernikahan yang syar'i, akhirnya akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bab ini. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama itu dibenci kalau wanita-wanita memberikan mahar. Apa mahar yang mahal-mahal itu dibenci dalam syariat. Kemudian Syaukani rahimahullah mengatakan wa yasihu walau khataman min hadid au ta'lim al-Qur'an. Dan mahar itu sah walaupun khataman min hadid, cincin dari besi, atau ta'limil Qur'an, mengajari Al-Qur'an. Jadi di sini maksud Syaukani rahimahullah ada mahar yang itu berlebihan, ada yang sangat sederhana sekali, walau khataman min hadid, cincin dari besi. Nah, tentunya bukan artinya dianjurkan seperti itu, tidak. Tapi ini maksudnya bahwa mahar itu bisa bermacam-macam, bisa bernilai tinggi, bisa bernilai kalau dihargai dengan rupiah, rial, mungkin murah. Tapi kan intinya bukan mahal atau murahnya itu, tapi sahnya suatu pernikahan dengan mahar yang ada. Sebagian orang mungkin karena sudah kaya raya, ya, calon istri mungkin kaya raya, sehingga enggak memerlukan mahar yang mahal-mahal, ya kan? Barangkali yang penting itu suatu cenderamata yang bernilai, ya, nilainya bukan dilihat dari harganya, tapi dari, yakni dari sejarahnya, ya, sebagai mahar pernikahan. Ala kulli hal, yang jelas Syaukan rahimahullah mengatakan bahwa seandainya pun khataman min hadid, cincin dari besi, itu sudah sah. Dulu pernah seorang sahabat radhiyallahu an suatu saat ingin menikahi seorang wanita. Wanita itu datang kepada Rasulullah, kemudian wanita itu menawarkan kepada Rasulullah SAW, tapi beliau tidak mau, sehingga seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nikahkan aku dengannya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada lelaki tersebut, iltamis walau khataman min hadid, carilah kamu, carilah oleh kamu mahar walaupun cincin dari besi, bawa ke sini sebagai mahar. Ternyata si lelaki tersebut mengatakan, saya tidak mendapatkan, saya hanya punya kain ini yang saya pakai. Luar biasa kefakiran ketika itu, ya. Jadi pakaian pun gak punya salinnya dia, ya. Pakaian pun gak punya salinnya. Akhirnya Nabi katakan, ya, tentunya gak mungkin, mau pakai apa dia membayar mahar. Maka Nabi mengatakan kepada dia, apakah kamu hafal ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran? Dia mengatakan, na'am, saya hafal surat ini disebutkan olehnya. Kalau begitu, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran, aku nikahkan kamu dengannya, dengan mahar Quran yang kamu hafal. Maksudnya apa ini mahar Quran yang dihafal ini? Bagaimana maharnya kok Quran ini? Maksudnya nanti kalau kamu menikahi dia, menjadi syarat pernikahan, dan itu sebagai maharnya, kamu mengajari surat-surat yang kamu hafal itu kepada dia. Ya. Nah, ketika kamu mengajari semua surat yang kamu hafal itu kepada dia, berarti mahar telah lunas. Begitu. Ini yang dimaksud dengan mahar dengan menggunakan ta'limul Quran, mengajarkan Quran. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau begitu mahar bisa juga berupa seperti itu, ya. Bisa berupa juga seperti itu karena ya mengajari Quran itu kalau mau dinilai ya bernilai, bahkan itu nilainya tinggi. Karena apa? Karena mengajari sesuatu yang sangat baik, ya, baik membacanya atau menghafalnya. Adapun tentunya yang bagus dalam bab mahar ini adalah ya sesuatu yang terjangkau, ya, tidak sulit-sulit sehingga menghalangi pernikahan. Karena dulu juga mahar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggi-tinggi, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi sebagian istri-istri beliau. Disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana shadaqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li azwajihi sintai asharata uqiyah wa nasya. Adalah mahar Nabi SAW untuk para istri beliau 12 uqiyah, 12 setengah uqiyah. Satu uqiyah itu sama dengan 50 dirham, ya. Jadi 50 kali 12 dirham. Dan dirham ini bukan emas, ya kan? Dirham ini perak. Ya, dirham ini perak. Jadi ini bukan hal yang mahal, tapi hal yang biasa terjangkau. Makanya Asy-Syaukani rahimahullah juga mengatakan di sini atau menyebutkan suatu riwayat, ya, inna a'zaman nikah barakatan aisaruhu mu'nah. Sesungguhnya pernikahan yang berkah adalah yang paling aisar, yang mudah biayanya. Walaupun ini ada kelemahan, ya, dari sisi sanad ada kelemahan, tapi secara praktek bahwa tadi kita lihat Nabi SAW dengan mahar yang tidak begitu mahal, yaitu 50 kali 12 dirham. Berapa itu? Antum hitung sendiri, ya. 50 kali 10 ya berapa? 100. Berapa? Ya. Tambah 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak. Itu 200 dirham. Jadi bisa antum perkirakan maharnya Rasulullah SAW seberapa? Tidak banyak, ya, tidak banyak. Kemudian berikutnya, wa man tazawwaja imra'atan wa lam yusammi laha shadaqan falaha mahru nisa'iha. Wa man tazawwaja imra'atan wa lam yusammi laha shadaqan. Dan barang siapa menikahi seorang wanita, tazawwaja imra'atan, menikahi seorang wanita, wa lam yusammi laha shadaqan, kemudian tidak menyebut maharnya, falaha mahru nisa'iha, maka dia mendapat mahar seperti wanita-wanita saudara-saudaranya, idza dakhala biha, kalau si laki-laki sudah berhubungan, ya, dengan wanita itu. Ya, artinya di sini mungkin suatu pernikahan terjadi dengan mahar, cuma belum disebut kadar maharnya. Ya. Saya menikahi dia dengan mahar dan saya terima. Oh, maharnya apa? Belum disebut. Nah, kenapa belum disebut? Ya mungkin karena lupa atau karena apa. Bagaimana kalau terjadi yang seperti itu? Para ulama mengatakan wanita itu mendapat hak mahar seperti saudara-saudaranya. Ya. Kalau pernikahan tetap berlangsung, ya, sehingga mereka berhubungan dan seterusnya. Kecuali kalau dicerai, ya, lain lagi sebelum ada hubungan. Tapi kalau pernikahan tetap berjalan, ya, sampai mereka berhubungan, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar seperti saudara-saudaranya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah mahru al-misl. Ya, mahru al-misl. Mahru al-misl ini maknanya tadi, dia mengacu kepada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Biasanya mereka berapa, ya seperti itulah. Dan si laki-laki harus memenuhi. Tidak boleh dia kemudian, oh maksud saya maharnya dulu kurang daripada itu. Ya tidak bisa, kenapa kamu tidak menyebut. Sehingga berlaku pada wanita itu mahru al-mithl, mahar yang seperti saudara-saudaranya. Nah, ini beberapa hukum yang terkait dengan mahar. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya. Masih juga dalam pembahasan seputar hukum-hukum pernikahan. Wallahu a'lam bissawab.